ada Cak Rul. Ada sama Narpe nanti, Cak. Duh, Pak, mau kerja saya. Jangan tinggalkan aku. Tidak, saya. Loh. Ada di SA. Ada. Dan Indra. Thank you. tresno kuwi